pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Sederalun Berita Siang, edisi hari ini Senin 11 September 2017, dibacakan oleh Ahyar dan Tia Andalusia. Jokowi tegaskan KPK tak boleh dibekukan, tapi harus terus diperkuat. Pimpinan KPK cari solusi selesaikan konflik antara Aris dan Novel. Hari ini, Setia Novanto dipanggil KPK sebagai tersangka. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom BFM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Radio Rimba Pase 90,1 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sederalun, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal usul pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disuarakan politisi PDIP Henry Yosodiningrat. Jokowi menegaskan sebagai lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk memberantas korupsi, peran KPK harus terus diperkuat. Kompas.com melansir. Jokowi menyebutkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Sehingga tidak heran jika lembaga anti rasuah tersebut mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Namun Jokowi tidak menjelaskan upaya penguatan apa yang dilakukan di tengah adanya dugaan upaya memperlemah KPK melalui pansus angket KPK di DPR. Jokowi hanya mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga harus diberantas. Sebelumnya, anggota pansus angket KPK dari fraksi PD Perjuangan, Henry Yosodiningrat, mengatakan dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama. Karena itu, Henry mengusulkan KPK dibekukan sementara. Sederalun, Koordinator Indonesia Corruption Watch ICW Adnan Topan Husodo menilai anggota panitia khusus hak angket KPK dari fraksi PDIP yang menyuruhkan pembekuan KPK, Henry Yosodiningrat, mencerminkan yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas yang memadai sebagai anggota DPR. Kompas.com melansir. Adnan mempertanyakan apa niat dari seruan Henry yang meminta KPK dibekukan. Bahkan pernyataan Henry sendiri dinilai sudah tidak sejalan dengan klaim pansus angket KPK yang ingin memperkuat lembaga anti rasuah tersebut. Menurutnya, pembekuan KPK berarti menghentikan semua langkah pemberantasan korupsi yang sekarang ini sedang berjalan. Sehingga yang diuntungkan, mereka-mereka terlibat kasus di KPK, termasuk kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau IKTP. Adnan merasa heran dengan alasan itu. Sebab temuan pansus dipertanyakan dari sisi objektivitasnya. Pernyataan Henry yang menyerukan pemberantasan korupsi dikembalikan kepada kepolisian dan kejaksaan dinilai hendak membenturkan KPK dengan institusi penegak hukum lainnya. Sederalun, pimpinan KPK ingin mempertemukan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Polisi Aris Budiman dan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Hal itu guna menyelesaikan konflik internal di antara keduanya. Kompas.com melansir. Wakil Ketua KPK Saud Situmorang mengatakan persoalan di antara Aris dan Novel seharusnya tidak sampai ke ranah hukum. Pimpinan KPK akan mencari solusi lain agar masalah tidak sampai ke pengadilan. Sebelumnya, Aris Budiman melaporkan Novel Baswedan atas tuduhan pencemaran nama baik melalui email. Dalam email tersebut, Novel menyebutkan Aris tidak mempunyai integritas sebagai Direktur Penyidikan KPK. Menurut Aris, Novel juga menyebut dirinya sebagai Direktur Penyidikan KPK terburuk sepanjang lembaga antirasuah itu berdiri. Sementara Novel sendiri menganggap Aris tidak bersikap independen. Menurut Novel, Aris selalu melarang penyidik KPK memproses hukum anggota Polri yang terkait kasus korupsi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lon, KPK telah melayangkan surat panggilan kepada Ketua DPR Setia Novanto. Untuk pertama kalinya, Novanto akan diperiksa sebagai tersangka IKTP hari ini. Detiknews.com melansir. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan surat undangan pemeriksaan Setia Novanto sudah dikirim 2 hari lalu. Terkait kehadiran Ketua Umum Golkar itu hari ini, belum dipastikan apakah Novanto akan memenuhi panggilan KPK atau tidak. Sejumlah petinggi Golkar yang dihubungi tidak memberikan informasi terkait kehadiran Novanto. Sebelumnya, Sekjen Golkar Idrus Marham menyebutkan, jika tidak ada halangan Novanto akan hadir memenuhi panggilan KPK. Novanto diduga ikut mengatur agar anggaran proyek EKTP senilai Rp5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR. Selain itu, Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek EKTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp2,3 triliun. Saudara Lon, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago meminta Kementerian Kesehatan bertindak tegas menyikapi meninggalnya bayi Deborah setelah tidak mendapatkan perawatan yang optimal dari pihak rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat. Irma menilai perlu ada sanksi, setidaknya sanksi administratif bagi rumah sakit tersebut. Kompas.com melansir. Menurut Irma, meski belum diputuskan bahwa Rumah Sakit Mitra Keluarga melakukan kesalahan, namun rumah sakit harus lebih dulu mengedepankan nilai kemanusiaan. Tidak menerima BPJS bukan berarti rumah sakit tak menerima pasien yang kondisinya kritis. Kasus yang menimpa bayi Deborah bisa jadi bukanlah yang pertama terjadi. Irma meminta Kementerian Kesehatan dapat secara tegas menjalankan undang-undang agar masyarakat tidak merasa dirugikan dengan adanya penolakan-penolakan serupa. Hal itu kontraproduktif dengan salah satu program Kementerian Kesehatan yang bertajuk Nusantara Sehat. Dalam kasus ini, Irma melihat ada tindakan pembiaran dan kelalaian yang dilakukan oleh petugas di Rumah Sakit Mitra Keluarga sehingga menyebabkan kematian bayi Deborah. Saudara Lon, Tresna Supriyatna, 35 tahun, gugur saat bertugas. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung itu meninggal saat berusaha memadamkan api yang membakar sebuah gudang kain di Bandung. Detiknews.com melansir. Peristiwa kebakaran yang merenggut nyawa Tresna itu berlangsung di sebuah gudang penyimpanan kain mentah milik CV Sandar Saritek yang beralamat di Jalan A. Hana Sution, Kelurahan Sindang Jaya, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin dini hari pukul 4.00 WIB. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Ferdi Ligaswara, mengatakan peristiwa berawal saat para anggota pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Saat proses tersebut, Tresna terjebak setelah tertimpa benteng bangunan, saat itulah korban meninggal. Jasad Tresna disemayamkan langsung hari ini di Markas Pemadam Kebakaran Kota Bandung. Sementara itu, Kapolrestabes Bandung, Kombespol Hendro Pandowo mengatakan, selain korban tewas dalam peristiwa kebakaran tersebut, satu orang petugas lainnya mengalami luka berat. Petugas bernama Imam Taufik tersebut tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Saudara Lon, penduduk di Aceh Besar mengaku menemukan kelelawar berukuran raksasa alias lebih besar dari yang jumpai pada umumnya. Peneliti datang memeriksa kebenaran informasi itu. Hipotesis sementara, kelelawar ini termasuk jenis vampir. Detiknews.com lansir. Informasi soal kelelawar raksasa itu muncul pada Juli lalu di Desa Lamtuba. Tim riset natural Aceh melakukan penelitian dari 1 September dan sampai sekarang masih berjalan, lokasinya di kawasan Pegunungan Selawah hingga Lamtuba, Aceh Besar. Kelelawar itu diperkirakan jenis vanvirus. Ketua Natural Aceh Zainal Abidin Suwarja mengatakan, Pithecanthropus vanvirus adalah jenis kelelawar raksasa alias kalong, mamalia bersayap yang aktif di malam hari. Meskipun namanya vampir, yang kadung terasosiasikan dalam budaya populer sebagai penghisap darah. Namun sebenarnya kelelawar ini adalah makhluk herbivora. Mereka hanya memakan buah. Kelelawar sebesar anak kecil yang ditemukan warga pada 2 bulan lalu itu sudah dibenamkan ke sungai. Kini peneliti masih terus berusaha mencari keberadaan kelelawar vampir itu.